Hukum pernikahan hasil pelet pengasihan. Pertanyaan. Ada lelaki yang menyihir wanita, hingga berhasil menikahinya dan punya anak. Lalu dia ingin bertaubat. Apa yang harus dia lakukan? Apakah harus terus terang ke istrinya, yang bisa jadi akan membubarkan keluarga? Mohon solusi. Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sihir pelet disebut juga dengan sihir al-athaf, yaitu pengasihan. Dalam istilah lain disebut dengan at-tiwalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutnya sebagai perbuatan kesyirikan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirkun." Yang artinya, sesungguhnya jambi-jambi, jimat, dan pelet adalah kesyirikan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Ibnu Al-Athir menjelaskan makna at-tiwalah. At-tiwalah adalah sihir atau semacamnya yang digunakan untuk pengasihan wanita terhadap suaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai kesyirikan karena diyakini bisa memberi pengaruh tanpa takdir Allah Ta'ala. At-tiwalah, syirik besar atau syirik kecil? At-tiwalah bisa dihukumi syirik besar atau syirik kecil, tergantung keyakinan pelaku. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan hal ini dalam Al-Qaulul Mufid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syirik. Apakah syirik kecil atau syirik besar? Menurut kami, tergantung dari keyakinan manusianya. Jika dia gunakan pelet itu dengan keyakinan bahwa barang ini adalah sebab dan yang mendatangkan rasa cinta adalah Allah, maka hukumnya syirik kecil. Dan jika diyakini bahwa benda ini bisa memberi pengaruh dengan sendirinya, maka statusnya syirik besar. Bagaimana status pernikahannya? Secara prinsip, bahwa setiap pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya, status pernikahannya sah. Sekiranya itu terjadi karena pengaruh sihir, apakah pernikahannya batal? Dalam fatwa Syahbagah Islamiyah, pernah disampaikan pertanyaan semacam ini. Jawaban yang disampaikan oleh lembaga fatwa adalah, mengenai hukum menikahinya, jika benar karena sebab sihir, keberadaan sihir ini tidak mempengaruhi hukum pernikahan. Hanya saja, dalam pernikahan ada rukun dan syaratnya. Selama rukun dan syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Wajib bertaubat dan rahasiakan hal ini kepada siapapun sampai mati, termasuk kepada sang istri, karena bisa memicu masalah dalam rumah tangga. Berikut saran yang disebutkan dalam fatwa Islam, yaitu Islam QA, terkait kasus pernikahan dari hasil sihir. Sekarang yang wajib dilakukan adalah, pertama, bertaubat secara jujur, menyesali apa yang telah diperbuat, disertai tekad tidak akan mengulanginya. Kedua, menghancurkan kalung simpul sihir itu dengan memotongnya atau dibakar, dan dianjurkan sebelumnya membaca Al-Fatihah, ayat kursi, dan Al-Mu'awwidzat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketiga, menasihatkan kepada sang istri agar menjaga dirinya dengan zikir-zikir yang syar'i, dan dipesankan agar tidak memberitahukan ke istri, supaya tidak terjadi pertengkaran di antara keduanya. Demikian, Allahu A'lam.